Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد الحمد لله pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk berkumpul di masjid ini belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan meneruskan bacaan Al-Aqidah atau Hawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala. Kita akan meneruskan bahasan tentang kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Demikian juga beliau adalah paling mulianya dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga pemimpinnya orang-orang yang bertakwa dan dari kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan telah lewat disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi bahwa Nabi SAW adalah Imamul Adkiya, imamnya orang-orang yang bertakwa, demikian juga Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para Rasul, demikian juga para Nabi. Wa innahu khatimul anbiya, demikian juga Nabi SAW adalah akhir dari para Nabi. Tidak ada Nabi setelah Nabi kita Muhammad SAW. Demikian juga Nabi adalah Nabi Muhammad SAW adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menyelesaikan insyaallah pembahasan tentang akidah ini, yaitu meyakini bahwa Nabi SAW itu adalah nabi. Dan itu adalah keyakinan yang membedakan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir dari ahlul kitab ataupun orang-orang musyrik yang tidak beriman pada kerasulan Nabi kita Muhammad SAW. Bahwa Nabi SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang wajib semua manusia setelah beliau diutus untuk mengikuti Nabi SAW. Tidak ada jin, demikian juga manusia yang dia itu tidak mengikuti Nabi SAW kecuali dia adalah orang-orang kafir. Dan yang mengikuti Nabi SAW adalah orang-orang yang muslim, orang-orang yang beriman, dan mereka akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah akidah yang penting, yang menjadi pokok dari pokok-pokok ajaran agama Islam, yang dikandungi di syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwa sesungguhnya Muhammad adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi bukti bahwa dia adalah seorang muslim setelah dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah kemudian Muhammad Rasulullah. Suatu yang penting yang kita hendaknya juga mengetahuinya, yang sebagian sudah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lewat. Kita akan menyebutkan sedikit, setelah pada pertemuan telah lewat sedikit kita sebutkan ucapan Imam At-Tahawi wa habibu rabbil alamin, dan habib yakni kecintaannya Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin. Walaupun mereka para ulama menyebutkan kalimat ini kurang tepat, yang benar adalah beliau adalah khalil. Khalilur rabbil alamin. Kekasihnya Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abil Is, demikian juga Ibnu Qayyim di Madarijus Salikin, demikian juga di sini di syarah ini syarah Al-Imam Ibnu Abil Is tentang derajat kecintaan yang paling tinggi adalah khullah. Ya ini kekasih. Dan Nabi SAW adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan sebutkan sedikit. Setelah disebutkan bahwa Nabi SAW itu adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan ingin mengetahui bagaimana seseorang bisa mendapatkan kedudukan yang mulia sebagai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di Madarijus Salikin, jilid yang ketiga, halaman 16, tentang asbab al-mahabbah. Ini sebab dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau sebutkan ada 10. Bisa ditulis mungkin tentang sebab-sebab seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu adalah derajat yang sudah didapatkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebutkan oleh Imam Tahawi tadi, kita sebutkan yaitu Habib Rabbil Alamin, kecintaan Rabbul Alamin. Dan yang lebih tepat adalah Khalil, ini kekasih Rabbul Alamin. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, fil asbabi al-jalibah lil mahabbah, sebab-sebab untuk mendapatkan yang bisa didapatkan dengannya kecintaan Allah Subhanahu wa taala, wal mujibah laha, dan suatu yang diharapkan didapat dengannya. Kalau kita melakukan sebab-sebab ini akan didapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan boleh mengatakan dengan mujibah, suatu yang wajib yang bisa didapat dengannya insyaallah kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya asyarah, dia ada 10. Ahaduha, yang pertama beliau awali dengan qiraatul Qur'an. Kita tadabbur, membaca Al-Qur'an dengan tadabbur, perhatikan. Wa tafahum, demikian juga memahami lima'anihi, makna-maknanya. Wa ma'urida bih, demikian juga apa yang diinginkan dari ayat tersebut. Ini. Ini yang pertama, yaitu membaca Al-Qur'an dengan tadabbur, perhatikan maknanya. Dan dibahas tentang keutamaan baca Al-Qur'an dan sebagainya. Dibahas di selain tempat ini. Asal yang kedua adalah at-taqarrub ila Allah binawafil ba'da al-faraid. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nawafil, amalan-amalan tambahan setelah faraid yang wajib-wajib. Sebutkan di situ ada dalilnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahih Imam Bukhari. Laizalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu. Terus menerus hambaku melakukan dengan nafilah-nafilah sampai aku mencintai dia. Sebelumnya wa mataqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habbu ilayya mimma taratuhu alaih. Tidak ada sesuatu yang lebih aku cintai bagi hambaku untuk mendekatkan diri kepadaku yang melebihi dari yang aku wajibkan padanya. Pertama yang wajib dulu, kemudian nawafil. Ya. Sampai kalau dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi, aku menjadi pendengaran yang dia pergunakan untuk mendengar, demikian juga penglihatan dia gunakan untuk melihat, demikian juga tangan dia dengan yang menyentuh, demikian juga kaki yang dia itu melangkah. Yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan bimbingan untuk melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asal yang ketiga adalah dawamu zikrahu ala kulli hal, terus menerus zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan, bil lisan dengan ucapan, wal qalb demikian juga hati, wal amal demikian juga amalan, wal hal dan keadaan dia. Demikian. Yang menjadi tujuan dia fanasibu minal mahabbah ala qadri nasibu min hadza dzikr, maka dia mendapati bagian kecintaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan bagian dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Abdullah bin Busair radhiyallahu anhu, waktu itu Nabi ditanya apa yang bisa untuk mendapatkan, ya, apa yang diwasiatkan dengannya, yang kemudian berpegang dengannya, atasabatu bihi. Ini beliau mengatakan sungguhnya syariat telah banyak kepada kami, apa amalan yang bisa aku berpegang dengannya? Kemudian Nabi mengatakan la yazalu lisanuka radban min dzikrillah, terus menerus lisanmu itu, lidahmu itu radban, basah seperti rutab, yakni seperti kurma yang basah itu. Basah lidahmu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan. Subhanallah, alhamdulillah. Ya, demikian juga Allahu akbar, demikian juga astagfirullah. Sekali Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, apa yang paling afdal yang disebutkan ketika orang banyak dosa, yang paling afdal istighfar. Ketika banyak dosanya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan situ ada hadis afdalu dzikr la ilaha illallah, sebagus-bagus dzikir adalah la ilaha illallah. Demikian juga kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku walhamdulillah wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali tidak ada yang menandingi amalan dia ini. Dan panjang lebar tentang masalah zikir ini. Kemudian yang keempat, Arabi. Di antara yang bisa menyebabkan Allah mencintai dia, isaru mahabihi ala mahabik inda ghalabatil hawa. Yani mendahulukan kecintaan Allah Subhanahu wa taala daripada kecintaanmu kepada selainnya ketika dikuasai oleh hawa nafsu. Ya, maka seorang mendahului Allah Subhanahu wa taala, mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada beberapa pilihan, dia dahulukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia yang terjatuh kepada kemaksiatan, dia mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Takut pada Allah Subhanahu wa taala. Didahulukan Allah Subhanahu wa taala dari yang lainnya. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mengatakan, "Ya Rasulullah, bahwa aku adalah orang yang paling aku cintai setelah diriku." Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Tidak, sampai kau menjadikan aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri." Kemudian Umar pun mengatakan demikian, kemudian Nabi mengatakan, "Al-an, sekarang." Ini didahulukan Allah Subhanahu wa taala sampai pada diri dia. Demikian juga keluarganya, anaknya, keluarganya dan yang lain. Kemudian yang kelima, al-khamis, mutalatil qalb bi asma'ihi wa sifatih. Hati itu memperhatikan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mengetahui maknanya. Faman arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahala. Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka akan dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mencintai dia. La mahala, tidak bisa tidak. Ya, ini mengenal Allah Subhanahu wa taala, ini makrifat yang sebenarnya demikian. Oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan, "Inna lillahi 99 isman faman ahsaha dakhala jannah." Allah punya 99 nama. Barang siapa yang menghitungnya, buat yang lain yakni menghafalnya, semua para ulama maknanya adalah melaksanakannya, mengetahui kemudian melaksanakan kandungan dari nama-nama tersebut, maka dia masuk dalam surga. Seperti Allah mempunyai nama As-Sami, Zat yang Maha Mendengar, maka dia melakukan ucapan-ucapan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah mempunyai nama Al-Basir, Zat yang Maha Melihat, maka kemudian dia apa? Melihat yang Allah ridhoi. Karena dia tahu Allah Maha Melihat, sehingga dia tidak melihat kecuali yang Allah ridhoi. Demikian juga yang lain. Kemudian berikutnya As-Sadis, yang keenam, musyahadah birihi wa ihsanihi, memperhatikan, menyaksikan kebaikan Allah Subhanahu wa taala dan ihsan yang Allah Subhanahu wa taala, wa alaihi dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini penting juga. Benar-benar menyaksikan Allah telah berbuat ihsan kepada dia. Mengetahui Allah telah memberikan banyak nikmat kepada dia. Ini juga menyebabkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah akan mencintai dia. Sebab Allah mencintai dia dan Allah akan mencintai dia. Dengan itu dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu cara untuk dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, ashabi wa huwa min ajabiha. Dia mengatakan Ibnu Qayyim, ini paling mengherankan. Yang paling mengherankan adalah inkisarul qalb bi kulliyatihi baina yadayillah. Inkisar. Ini terbelahnya hati. Kalau istilahnya hancurnya hati itu secara keseluruhan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika salat, Nabi menyebutkan fa'inahu yunaji rabbahu. Ketika sholat itu seorang itu yunaji, berbisik-bisik. Najwa itu bercakap-cakap tapi tidak keras dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat itu kita bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengeluhkan permasalahan kita, demikian juga mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di sini. Dengan seseorang benar-benar menyerahkan hati dia itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk sebab untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asamin yang kedelapan, al-khulwah bihi. Waktu nuzul ilahi, khulwah menyendiri. Di waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala. limunajatihi wa tilawati kalamihi, untuk munajah, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dan membaca ucapan Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, demikian juga amalan-amalan sholat, salat dan sebagainya. Di sepertiga malam yang terakhir itu, khulwah. Sebutkan di antara sebab mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli la dhilla illa dhilluh. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di antara adalah rajulun dzakarallaha khalian, seorang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala khalian, menyendiri, menyendiri, tidak di hadapan orang banyak. Fafadat aina, sehingga dia meneteskan air mata. Ini. Jadi menyendiri di waktu-waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menyendiri dengan beribadah. Atas yang ke-9, mujalasal al-muhibbin as-shodiqin. Waltiqat at-tayyibu samarati kalamihim. Ini penting juga. Duduk dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, duduk dengan orang-orang baik. Setelah mengambil sebab-sebab tadi juga bergaul dengan orang-orang baik. Masalul jalisu su' wa jalisu shalih. Ya, permisalan teman duduk yang jelek dan teman duduk yang baik. Nabi menyebutkan seperti orang berteman dengan orang yang bekerja dengan tukang besi dan orang yang berteman dengan orang yang membawa minyak wangi atau menjual minyak wangi. Kalau dengan orang yang baik seperti menjual minyak wangi, minimalnya dia dapat bau yang harum. Di sini juga disebutkan, yaitu diantaranya adalah duduk dengan orang-orang baik. Demikian juga mencari iltiqat, mencari-cari ucapan-ucapan dia yang baik, samarat kalamihin, buah dari ucapan-ucapan dia itu. Sebagaimana seorang mencari buah-buah yang bagus-bagus. Masya Allah. Wala tatakalam ila idza tarajjat maslahatul kalam. Maslahatul kalam, dia tidak berbicara kecuali kalau lebih rajih di situ maslahat berbicara. Tidak berbicara kecuali ketika dia menyangka bahwa berbicara itu lebih bagus. Kemudian yang terakhir beliau menyebutkan al-ashir mubahadah kullu sabab yahulu bainal qalb wa bainallah sallallahu juga. Yaitu jauh dari setiap sebab yang bisa menjauhkan antara hati dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Berteman dengan orang yang baik juga jauh dari sebab yang bisa menjauhkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan hati dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mereka menyebutkan para ulama, definisi zuhud adalah tarku ma la yanfa' fil akhirah. Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Kalau wara yaitu tarku ma yadur fil akhirah, meninggalkan apa yang membahayakan akhirat dia. Tidak sibuk dengan perkara-perkara yang mubah, kalau kemudian itu membawa dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga dari hal-hal yang dia itu jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Ini demikian disebutkan oleh Ibnu Qayyim. 10 hal yang bisa menyebabkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan juga oleh mereka, sebagian di antaranya oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan di Fathul Majid. Ya, sebagian di situ definisi mahabbah sendiri. Setelah pada pertemuan terlewat, tingkatan-tingkatan kecintaan, sebagian itu definisi mahabbah itu apa? Sebagian di Fathul Majid. Sebagian juga di Madarijus Salikin, jilid 3 halaman yang 16 juga di sini juga disebutkan juga kisah yang terjadi. Sebagian oleh Syekh Fathul Majid wa asy-Syaikh Maqila fi dzalika, yang paling menyeluruh dari apa yang diucapkan tentang masalah kecintaan itu, madzakarahu Abu Bakar Al-Qattani, apa yang disebutkan oleh Abu Bakar Al-Qattani rahimahullah, disebutkan oleh ulama ini ya, tentang berkumpulnya ulama-ulama waktu itu di Mekah, membicarakan apa definisi mahabbah itu, cinta itu apa, cinta pada Allah itu apa. Apa yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Manan Hasan di Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid, ya, menunjukkan bahwa ucapan itu ucapan yang bagus. Ucapannya Junaid rahimahullah ta'ala, ulama yang terkenal. Kadang kita mendengar namanya saja Junaid. Dia adalah orang yang soleh, az-zuhad, ahli zuhud, walaysal mutasawwifah. Bukan orang tasawuf, bukan orang sufi beliau ini. Sebutkan Anil Junaid, ya, tentang apa, tentang kabarnya Junaid ini. Sebutkan oleh Abu Bakar Al-Qattani, jarat masalah fil mahabbah. Berjalan permasalahan mahabbah. Yani apa itu mahabbah? Mereka saling berdiskusi. Apa definisi mahabbah? Mahabbah itu di Mekah. Azza Allah fi ayyamil musim. Semoga Allah memuliakan Mekah di ayam al-musim, ini yani di hari-hari haji. Waktu itu mereka berkumpul para ulama di situ. Fatakala masyuyukh fiha, maka para masyayikh, para ulama, ya, berbicara tentang masalah mahabbah ini, saling berdiskusi. Apa itu mahabbah? Yang dari situ kemudian berjalan padanya, dari definisi itu mereka pun beramal dengannya. Wa kana Junayd asgharuhum sinan, Junayd paling kecil di antara para ulama yang ada di situ. Mungkin halaqah demikian kan di beberapa negara-negara atau wilayah-wilayah dulu kan di kekhalifahan kaum muslimin. Faqalu, mereka mengatakan, setelah selesai mereka mengatakan kepada Junayd yang paling kecil waktu itu di antara ulama, "Hadz ma indaka ya Iraqi." Sampaikan apa yang di sisimu wahai Iraqi, orang Irak. Junayd ini orang Irak. Fa'adraka ra'sahu. Kemudian dia pun ya, ra'suhu, yakni menundukkan kepalanya. Ini menunjukkan dia benar-benar memahami yang akan dia ucapkan sampai dengan gerakan, insyaallah. Ini dia tundukkan kepalanya. Dia ini naik turunkan kepalanya. Wadami'at aynahu. Kedua matanya meneteskan air mata ketika mau berbicara dia. Ini sampai mungkin istilah kita tidak kuasa mengucapkan kalimat ini. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan, "Mahabbah itu adalah abdun dhahibun fi nafsihi, seorang hamba yang pergi dari dirinya, muttasilun bi dzikri rabbih, bersambung dengan menyebut Rabb-nya, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Akhraqa qalbahu anwaru haibatihi." Anwar, ini cahaya-cahaya keagungan Allah itu menembus hatinya. Wa in taharraqa fa amrullah. Kalau dia bergerak maka itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hatinya itu ya ditembus dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bergerak maka karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa in sakana fa ma Allah, kalau dia diam maka bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa billah, maka dia dengan pertolongan Allah ketika dia berbuat. Walillah, dia berbuat untuk Allah Subhanahu wa taala. Amalan dia semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dia lakukan itu. Bukan untuk riya, bukan untuk mendapatkan sanjungan, tidak. Billah, yang dia meminta pertolongan pada Allah ketika dia beramal. Juga lillah, ini beramal untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Wa ma Allah, dan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh Abu Bakar Al-Qatani, "Fabbaka syuyukh," maka para ulama waktu itu, para masyayikh, mereka pada menangis. Waqalu, kemudian mereka mengatakan, "Ma'ala hadza mazid," tidak ada tambahan dari ucapanmu. Sudah cukup ucapanmu, sambil mereka menangis. Jabarakallahu ya tajal arfin. Semoga Allah memuliakan kamu wahai taj, yakni permata atau apa? Mahkotanya orang-orang yang arifin, demikian disebutkan. Ini demikian kalimat tentang masalah wa habibu rabbil alamin. Kemudian berikutnya kita akan bicarakan tentang ucapan Imam At-Tahawi, qaluhu wa qulu da'wan nubuwati ba'dahu bagoyun wa hawa. Dan setiap dakwah mengaku-ngaku kenabian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah goyun. Goyun ya ini didurusyat, sudah kita sebutkan, lawan dari mendapatkan bimbingan, sesat berarti. Wa hawa ibarah an syahwati nafs, hawa nafsu. Berarti mengaku-ngaku setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia sebagai seorang nabi, maka ini adalah kesesatan dan hawa nafsu. Ya. Karena dunia, demikian juga keyakinan yang jelek. Sumber dari kesesatan itu adalah itu. Karena harta dunia, kepemimpinan, kehormatan, demikian juga kesesatan dia. Syahwat dan syubhat. Syubhat itu kerancuan dari pikiran dia, keyakinan dia. Syahwat itu karena apa? Kerancuan di hawa nafsunya karena dunia. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil Is, "Lama sabata anu khatamun nabiyyin," ketika sudah tetap, sudah lewat pembahasan bahwa nabi itu adalah akhir dari para nabi, "Ulima anna man idda'a ba'dahu nubuwah fa huwa kadzib," diketahui sesungguhnya barang siapa yang mengaku-ngaku setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam kenabian, maka dia dusta, tidak bisa tidak. Karena nabi adalah akhir dari para nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhir dari para nabi dan para rasul, berarti yang mengaku-ngaku itu adalah dusta. Disebutkan oleh Imam Bukhari ya di dalam sahihnya, hadis yang sahih kita baca di Fathul Bari syarah Ibnu Hajar jilid yang ke-6 halaman 761. Di akhir jilid ini beliau memberikan syarah penjelasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsani Abdullah bin Muhammad wa hadatsana Abdul Razzaq wa akhbarana Ma'mar an Hammam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, la taqumu sa'ah, tidak tegak hari kiamat, hatta yaqtadila fi'atan, sampai berperang berbunuh-bunuhan dua kelompok, fayakuna bainahuma, yang mana keduanya itu dua kelompok ini maqtalatun azimatun, peperangan yang besar, da'wahuma wahidah, ajaan mereka satu, sebagaimana yang mengajar, yakni ai dinuhuma wahid, agama keduanya satu, sama-sama muslim. Insyaallah. Benar ucapan Nabi SAW itu. Sebutkan oleh mengajar di annakila minhuma kana yustasamma bil Islam. Ya tasamma bil Islam, keduanya mengaku sebagai muslim. Iya. Mereka adalah muslim, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebutkan oleh mengajar di panjang lebar perangan di perang Siffin. Ya, demikian juga situ ada Talha, Zubair bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha ajma'in menghadapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lain. Kemudian juga di peperangan Jamal juga ya disebutkan di sini. Kemudian sebutkan berikutnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala taqumu sa'ah, tidaklah tegak hari kiamat, hatta yub'atsa dajjalun." Diutus, bukan oleh Ibnu Hajar di sini, bukan diutus di sini berarti seorang rasul, bukan. Ya, yub'ats di sini walisal murad bil ba'ts ma'na al-irsal, bukan maknanya adalah irsal yaitu rasul. Ini Allah kemudian utus setelahnya, tidak ada rasul lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna yub'ats di sini adalah irsal, diutus seperti ucapan anna arsalna sayyatina 'alal kafirina, kami utus setan kepada orang-orang kafir. Maksudnya demikian. Yani dibangkitkan, yani ada. Kemudian ada dikeluarkan dajjalun, dajjal seperti kadzab, wasnan wa ma'nan, wazannya dan maknanya sama, bentuknya sama, dajjal kadzab sama, ya ini pendusta. Kemudian dikeluarkan para pendusta, kadzabun, pendusta juga sama. Sebagian mengatakan at-taghliyah wa tambiyah, dajjal itu yang ditutup, sesuatu yang ditutupi, sesuatu yang dibuat bingung. Ya, kalau kadzabun jelas pendusta. Qariban min salasi, Nabi mengatakan kira-kira 30 orang. Kulluhum, semuanya yas'umu annahu rasulullah. Semuanya mengaku bahwa dia adalah sebagai seorang rasul, rasul Allah SWT. Jelas ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan ada 30 orang yang mengaku-ngaku sebagai seorang rasul. Bukan oleh Ibnu Hajar, jumlahnya lebih dari itu, tapi ini yang mempunyai syaukah, mempunyai kekuatan. Ya. Ini yang mempunyai kekuatan. Apa sumbernya? Sumbernya bisa ditulis. Sumbernya itu adalah junun au sauda. Ya. Jadi jumlahnya itu la yusauna kasrah. Tidak bisa dihitung jumlahnya. Laikani ghalibuhum yansha'uhum dalika an junun au sauda. Kebanyakannya ya itu muncul dari gila dan sauda, kegelapan, kebodohan. Seperti Mukhtar bin Abi Ubaid, ya, datang pada dia Jibril mengatakan seperti itu, yaitu apa, setan itu kan demikian. Jadi kebanyakannya muncul dari gila, kegilaan, orang gila atau kegelapan, bodohan, jauh dari syariat. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Hajar orang-orang yang disini oleh beliau sebutkan riwayat Imam Muslim, ini dulu yang disebutkan secara riwayat. Waqad akhraja Muslim min hadis Jabir bin Samurah al-jasm bil adad malkut al-madhkur bil lafad. Yani Imam Muslim menyebutkan hadis Jabir bin Samurah, disebutkan jumlahnya ya, kemudian orang-orangnya ya. Ya, disebutkan di sini lafadznya. Inna baina yadin sa salasina kadzdzaban. Disebutkan demikian. Yani di antara sebelum hari kiamat itu ada 30 pendusta. Yang disebutkan namanya di riwayat Abu Ya'la. Sungguh Ibnu Hajar sanadnya adalah Hasan. Dari Abdullah bin Zubair, tasmiyah ta'ba'dil kadzabin, disebutkan oleh Abdullah bin Zubair nama-nama orang itu. Ya, lafaznya adalah la taqu musahata yakhruju salasun kadzaban minhum, di antaranya ini sebutkan oleh Abdul bin Zubair, namanya itu Abdul bin Zubair. Yang pertama adalah Musailamah al-Kadzab ini. Ini disebutkan di sini kira-kira ada 6 sudah sebuah kekuatan. Yaitu ya, yang pertama Musailamah al-Kadzab. Wal Ansi, kedua Ansi. Yang ketiga Mukhtar. Sudah Mukhtar bin Abi Ubaid. Sebuah Ibn Hajar tampak kebenaran itu ya di akhir zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bakar aja Musailamah bil Yamamah. Ini di akhir zaman Nabi itu. Musailamah bil Yamamah. Musailamah ini dia membuat kedustaan. Seperti dia membuat surat-surat, bisa dibacakan ini. Dia waktu itu datang kepada Nabi di tahun yang ke-9 sebelum Nabi meninggal. Nabi meninggal tahun ke-10 Hijriah. Tahun ke-9 dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Bani Hanifah dari suku dia. Ya, kemudian dia pergi summa ila Yamamah. Demikian. Kemudian sebutkan Abu Bakar mengutus setelah Nabi meninggal 40 ribu orang. Ada Ibnu Khalid dan Ikrimah. Demikian juga Wahsy bin Harb, yang bunuhnya adalah Wahsy. Wahsy yang dulu pernah membunuh Hamzah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertobat, ya, masuk Islam. Kemudian dia bentuk tobatnya di antara dia membunuh Musailamah ini. Pendusta. Pendusta yang mengaku sebagai nabi ini. Dibunuh oleh Wahsy bin Harb. Dia mengarang beberapa surat. Ketika Allah menyebutkan dalam surat Al-Fil kan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, dia membuat surat ini. Suratnya lucu sekali, dia sebutkan ini, Al-Fil wa ma adra kamal fil. Ya, Al-Fil ini gajah. Apa pendapatmu tentang gajah itu? Lahu dambun wabil, dia mempunyai yakni ekor, ya. Wa khurtum tawil, demikian juga mempunyai khurtum, ya, hidung itu belalai yang panjang. Ya, demikian. Alfil ma adraka mal fil, lahu dambun wabil wa khurtum tawil. Ini aneh banget. Lucu. Demikian juga at-tahinati tahnan, ini tentang roti yang ditahan itu, yang diadon itu, yang digiling itu. Wal ajinati ajnan, wal khabisati khabza, khabisat ini roti. Kadang-kadang dia sudah surat Al-Kausar, dia mengatakan inna atayna kal jauhar, inna atayna kal jamahir. Ini surat-surat dia buat, dibuat oleh Imam Salama Al-Kadzab ini. Ibnu Hajar menyebutkan bahwa dia itu muncul di akhir zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dia pun keluar di Yamamah itu. Kemudian yang kedua, Aswad Al-Ansi, keluar di Yaman. Ya. Kemudian juga summa kharaja fi khilafati Abi Bakar. Jadi kekhalifahan Abu Bakar di situ keluar Tulaihah bin Khuwailid. Tulaihah bin Khuwailid fi Bani Asad bin Husaimah, sebutkan dia tobat. Masya Allah, kemudian dia menemukan peperangan. Ya Allah alam, di perang Qadisiyah juga dia ikut ini. Seorang yang pemberani ini. Kemudian ada Sajjaj, Sajjaj At-Tamimiyah, perempuan ini, fi Bani Tamim. Ada penyairnya, ya, dia punya penyair, sebutkan akhirnya dibujuk oleh Musailamah, akhirnya jadi pengikutnya Musailamah Al-Kadzab. Ya, dinikahi akhirnya. Walaupun sebagian juga menyebutkan dia kemudian bertobat ini, Sajjaj, Sajjaj ini. Menyebutkan syair atau had nabiyatuna unsa nadimun biya wa asbahat anbiya unas dukrana. Ada nabi kami dari perempuan yang bersih, sedangkan nabi-nabi manusia dia laki-laki. Juga Ibnu Hajar wa kutila Aswad qabla ayyamut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Aswad Al-Ansi ini mati sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Wakutilah Musailamah fi khilafati Abi Bakar. Musailamah mati di kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Watabat Tulaihah. Tulaihah ini taubat. Wa mata 'alal Islam, meninggal dalam keadaan Islam di zamannya Umar bin Khattab. Wala alam ketika apa? Ketika di situ diutus Sa'd bin Abi Waqqas untuk berperang menghadapi orang-orang Persia. Ada perang yang terkenal, perang Qadisiyah. Kemudian wa nukila anna Sajjaj aidan taubat. Sajjaj tadi yang dinikahi oleh Musailamah ini, ya, kemudian dia bertobat. Adapun Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi, ya, karena awal man kharaja minhum Al-Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi ghalaba 'ala Kufah. Waktu itu dia menang di Kufah. Di awal kekhalifahan Abdullah bin Zubair. Dia menampakkan kecintaan kepada Ahlul Bait, Mukhtar bin Ubaid, Abi Ubaid ini. Wada'anas itatullah bi qadrat al-Husain, mengajak manusia untuk mencari siapa pembunuh Husain. Fatabahumunas, maka manusia pun mengikuti Mukhtar bin Abi Ubaid ini. Faqatala katsiran mimman bashara dhalika tsumma ana alaihi fa ahabbahunas. Akhirnya Mukhtar bin Abi Ubaid ketika dia mengaku akan menghabisi pembunuh Husain bin Ali radhiyallahu anhu, kemudian dia pun berperang ya dan berhasil membunuh pembunuh Husain itu dan dibantu dia ya, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tertipu. Manusia pun mencintai dia ya. Tsumma inna Husain ala syaitan. Syaitan menghias-hiasi Mukhtar ini. Ani da'anu buah, mengaku sebagai seorang nabi. Wa zama'na Jibril ya'tihi, mengaku bahwa Jibril datang kepada dia. Ya, demikian. Disebutkan oleh Imam Abu Dawud atau yang disini bahwa waktu itu ada seseorang namanya Rifa'ah bin Syaddad. Ya. Dia merasa ragu tentang Mukhtar ini. Dia masuk di rumahnya, ya masuk. Ya. Kemudian Mukhtar mengatakan, ya, "Dakhaltu waqad qama Jibril qabla min hadzal qusi." Aku masuk, ya. Kemudian aku lihat Jibril berdiri sebelum ini di kursi itu. Demikian mengaku seperti itu. Dan disebutkan akhirnya Mukhtar bin Abi Ubaid dibunuh oleh Mus'ab bin Zubair, saudaranya Abdullah bin Zubair. Ya, demikian dibunuh dia. Ada juga namanya minhum Al-Harith, Harith Al-Kadzdzab juga mengaku sebagai seorang nabi di zaman Abdul Malik bin Marwan, maka dia dibunuh juga. Ya, demikian juga jumlah-jumlah yang lain. Ibnu Hajar mengatakan tidak terhitung jumlahnya, tapi ini yang punya kekuatan. Adun Harith ya bin Said tadi disebutkan di zaman Abdul Malik bin Marwan. Waktu itu Abdul Malik bin Marwan yang ada di Damaskus waktu itu ditangkap ini Harith ini. Kemudian apa? Diberikan mau'idhah, nasihat, suruh dia tobat. Tidak mau, kemudian disalib. Ya, disalib. Juga kita sebutkan juga di situ ada yang di India, Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani. Pernah anda lihat dulu, entah sekarang, dan ada masjidnya itu di daerah Simpang Lima itu besar. Ada TV-nya untuk masalah itu. Ya, dia disebutkan di tahun 1326. Sebenarnya mengatakan ini adalah permainan orang-orang orientalis, ya, orang-orang Inggris atau semisalnya, sehingga didukung nih Mirza Ghulam Ahmad. Dan anehnya juga ada pengikutnya ini. Kemudian sampai nanti datang Dajjal yang paling besar, yaitu Dajjal Al-Masih Ad-Dajjal, yang kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala darinya. Ini demikian ucapan Al-Imam At-Tahawi wa qulu da'wan nubuwah ba'dahu faghayun wa hawa. Setiap orang yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah ghayun, kesesatan, wa hawa, dan timbul dari hawa nafsu. Kemudian berikutnya ucapan Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala. Ini adalah ucapan beliau yang terakhir yang berkaitan dengan masalah kenabian Nabi Muhammad SAW. Sebelum nanti beliau akan berbicara tentang masalah Al-Quran, masalah akidah yang berikutnya yaitu masalah Al-Quran. Subhanallah oleh Imam At-Tahawi qauluhu wa huwal mab'uts ila ammatil jin wa kafatil wara. Nabi Muhammad itu adalah diutus kepada amah semua dari makhluk jin, wa kafatil wara, demikian juga manusia seluruhnya. Jadi Nabi SAW itu adalah utusan Allah SWT untuk manusia dan jin. Yang keduanya itu adalah mukallafin, yang dibebani syariat oleh Allah SWT. Adapun malaikat, maka mereka dalam keadaan beribadah kepada Allah SWT semata. Adapun syaitan termasuk dari golongan jin. Ya. Wakana minal jinni, sungguh dalam surat Al-Kahfi. Termasuk dari jin. Demikian juga dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada-Ku. Dari sini juga kita mengetahui, ya, baru lewat pembahasan tentang nawaqidul Islam, pembatal keislaman adalah seseorang menikta pada seorang yang dia itu mempunyai akidah, mempunyai keyakinan bahwa dia itu boleh keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi Khidir keluar dari syariat Nabi Musa alaihi salam. Sudah lewat pembahasannya. Bahwa para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu adalah diutus untuk kaumnya. Oleh karena itu Ya, ini Khidir datang kepada dia wahyu sehingga apa? Sehingga dia pun ketika mendapatkan wahyu dan keluar, ya, berbeda dengan apa yang diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka kita ketahui dia keluar. Tiga perkara yang disebutkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Kahfi itu. Ada pun Nabi SAW, maka diutus untuk semua manusia. Ini antara bantahan, ya, orang meyakini bahwa dia boleh keluar dari syariat Nabi SAW kalau sudah ma'rifat atau sudah apa hakikat, ya, semisal itu. Karena Nabi SAW diutus untuk semuanya. Disebutkan di sini oleh Al-Imam Ibn Abil'is bahwa jin itu untuk mereka itu nadir. Kalau kita kan rasul, ya. Untuk jin sebenarnya mengatakan nadir, yakni pemberi peringatan. Seperti ucapan Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu, walaupun diperbincangkan sanadnya, ar-rusul min bani Adam, para rasul untuk bani Adam. Wa minal jin nudurun. Adapun untuk jin namanya nadir. Kemudian juga, ya, di antara dalilnya apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Utitu khamsan lam yutahuna ahadun minal anbiya qabli." Aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan oleh seorang pun dari para nabi sebelumku. Nusirtu bi rabb masirata syahr. Aku diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut yang ada pada musuh 1 bulan perjalanan. Ya, demikian juga wajilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Jadikan bumi itu masjid dan suci. Jadi tanah itu adalah suci. Kemudian juga dihalalkan bagiku uhilat liyal ghanaim ghanimah. Waktu itu syafaat, aku diberikan syafaat. Kemudian yang terakhir adalah wa kana nabi yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila nasi amah. Nabi sebelumku diutus untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk manusia semuanya. Demikian juga hadis bukan oleh Imam Muslim, hadis Jabir radhiyallahu anhu. Bahwa Nabi SAW beliau mengatakan, "La isma'u bi rajulun min hadhil ummah," tidak mendengar tentangku seorang pun dari umat Yahudi, yakni Yahudi, wala Nasrani, demikian juga Nasrani, "Tsumma la yu'minu bi," kemudian tidak beriman kepadaku, ini tidak ada orang Nasrani ataupun Yahudi kemudian tidak beriman kepada Nabi, illa dakhlan nar, kecuali masuk dalam neraka. Ini berarti Nabi diutus untuk semua. Ya. Demikian juga dalam ayat Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira." Dan tidaklah kami utus engkau kecuali untuk manusia semuanya sebagai memberi kabar gembira dan sebagai memberi peringatan. "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'a." Katakan wahai Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah Rasulullah kepada kalian semuanya. Ini dalil, ya, bahwa Nabi adalah utusan untuk semuanya. Kemudian bilhaqi wal huda wa bin nuri wad diya. Nabi SAW diutus kepada semua, baik dia itu jin ataupun manusia semuanya, dengan hak wal huda, dengan hak, sesuatu yang benar. Demikian juga huda, huda itu petunjuk. Wa bin nuri wad diya, dengan cahaya. Demikian juga, ya, dengan sinar. Sebutkan bahwa dia itu dia lebih sempurna daripada sinar. Jadi Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebenaran, demikian juga petunjuk, demikian juga dengan sinar, demikian juga cahaya. Sebutkan oleh para ulama, ya, tentang definisi huda sendiri. Sebutkan oleh Muhammad Khalil Harath di syarah terhadap Aqidah Wasithiyah Syaikhulislam Ibnu Taimiyah, definisi huda petunjuk itu. Apa itu huda petunjuk? Kullu ma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ikhbarat as-shadiqah. Petunjuk itu adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kabar-kabar yang benar. Kabar akan terjadinya hari kiamat, demikian juga kabar tentang marhalah, yakni urutan-urutan kehidupan kita nanti setelah kita hidup ini mati, alam kubur, setelah itu nanti terjadi hari kiamat, kemudian kita dibangkitkan, kemudian setelah itu nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian nanti melewati shirath, jembatan, demikian tajamnya. Demikian juga nanti ada qisas, demikian juga nanti ada timbangan, demikian juga nanti akhirnya masuk surga atau masuk neraka. Nasrullah al-jannah. Ini kabar-kabar yang jujur. Wal iman as-sahih, demikian juga iman yang benar. Wal ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Wal amalu soleh, dan amal yang soleh. Ini petunjuk. Dan mereka menyebutkan, kalau yang kita kenal dulu petunjuk ada dua, ya, ada hidayah taufik, ada hidayah tu irsyad. Ibnul Qayyim boleh menyebutkan lebih lengkap lagi. Semoga di Badai'ul Fawaid halaman 264 jilid yang pertama. Beliau menyebutkan faslun makna hidayah. Ini makna hidayah. Kemudian beliau menyebutkan falam ana anwa'il hidayah arba'ah. Ini jenis-jenis hidayah itu ada empat. Yang biasa kita kenal itu kan dua. Ya, itu sudah sebenarnya mencukupi, tapi di sini beliau menambahkan. Ada empat. Ahaduha, yang pertama al-hidayah ammah, hidayah secara umum, petunjuk secara umum, al-mustarikah bainal khalq, yang dimiliki semua makhluk. Alladzi ata kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Dalilnya surah Thaha ayat yang ke-50. Allah yang memberikan segala sesuatu itu penciptaannya dan memberikan petunjuk. Ya. Sampai dicontohkan di sini, wa hadiyun nahl an tattakhidha minal jibali buyutan, dalam surat An-Nahl itu. Allah memberikan hidayah kepada nahl, yakni kepada lebah, mengambil di gunung-gunung itu rumah-rumah. Tidak usah diberikan petunjuk, mengetahui rumahnya demikian. Binatang seperti ayam itu bagaimana beri makan anaknya. Ya, ketika nanti sudah besar, tidak mau kumpul dengan anaknya lagi, kan demikian. Ya, ini hidayah dimiliki setiap makhluk Allah berikan. Hidayah seorang, ya kalau sudah balik, ya kemudian dia mencintai lain jenis, menikah, punya keturunan, seperti itu hidayah yang umum. Kemudian kedua, anak usaha ini, hidayatul bayan wa dalalah. Hidayah penjelasan. Ini kita kenal, hidayah itu bayan. Irsyad, petunjuk. Dalilnya apa? Masyhur. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Surat Asy-Syura ayat yang ke-52. Sungguhnya engkau wahai Muhammad memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Itu. Nabi memberikan petunjuk, bimbingan. Ini jalan yang lurus. Demikian juga para ulama warasatu anbiya, para pewaris para nabi. Mampu memberikan petunjuk saja. Ini benar, ini salah saja, selesai. Kemudian ketiga, hidayah itu taufik, wa ilham. Hidayah memberikan taufik, kecocokan ilmu dan amal. Dan ilham, petunjuk, bimbingan. Ini. Ya, ini yang ketiga, yang biasa kita kenal dengan hidayah itu taufik. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak mampu memberikan petunjuk yang kau cintai, tapi Allah memberikan petunjuk yang Allah kehendaki. Petunjuk apa ini? Taufik. Masuk Islam, ya. Anak rabi, jenis yang keempat, goyah, hadil hidayah, puncak dari hidayah yang tiga tadi. Semuanya itu, yang paling tinggi adalah hidayah ilal jannah wa nar. Petunjuk kepada surga dan neraka. Ya, demikian. Sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-43. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji untuk Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami, kepada ini. Kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ushiru alladziina dhalamu wa azwaajuhum wa ma kaanuu ya'buduun min duunillaahi fahdum ila siraatil jahiim. Berilah petunjuk mereka kepada jalannya neraka. Kalau sudah mereka dihukumi masuk neraka, dibimbing dia itu menuju ke neraka. Ini disebutkan oleh mereka para ulama. Kemudian mereka menyebutkan para ulama rahimahullah alaihi sebagian orang-orang Nasrani, ya, mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad itu memang benar, ya, Nabi. Tetapi apa? Tapi mereka berkeyakinan bahwa Nabi, ya, untuk kaumnya saja. Sampai di misalnya seperti madhab, tahu? Ada madhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, seperti itu saja. Tidak saling dikafirkan, kan demikian. Mereka misalnya seperti itu. Misyubhat, ya, yang kacau seperti ini. Mengakui imam Nabi sebagai seorang Rasul Nabi Muhammad. Tetapi apa? Itu sebagaimana madhab. Boleh kita memilih yang lebih tenang. Ya, yang lebih benar ada lagi. Ya, demikian. Ya, dia mengakui, mereka ini mengakui bahwa apa? Nabi Muhammad itu diutus ilal Arab. Ya, kama anahu madahib. Sebagaimana menurut mereka itu madhab-madhab saja. Ini disebutkan diantaranya di Mu'jamah Tawal jilid yang keempat halaman 123. sebutkan oleh Rasulullah bin Taimiyah. Wa dal qadar ya'tarifu bi kulli aqil. Yani kadar ini diketahui oleh setiap yang berakal, orang Yahudi ataupun Nasrani, bahwa agama Islam itu adalah benar. Demikian juga Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Lakin man lam yattabi'hu yu'allilu, tetapi mereka yang tidak mau ikut pada Nabi. Bukan disebutkan ini sebenarnya orang-orang cerdas. Orang utafal sifah, halul kitab dan sebagainya ini. Sebenarnya lebih tinggi lagi mereka. Mengatakan memang Nabi benar, agama Islam benar, tapi mereka tidak mau ikut. Kenapa? Yu'allilu nafsahu bi'annahu la yujib alihi itibahu. Mengatakan kami tidak wajib mengikuti dia. Li'annahu rasul ilal Arab. Utusan untuk orang-orang Arab, bukan ahlul kitab. Ya. Li'annahu inkana dinan haqqan fadinuna aidun haqq. Kalau dia memang agama yang benar, agama kami lebih benar lagi. Wa tariq ila Allah mutanawiyah. Jalan menuju Allah itu bermacam-macam. Nah, dia mengatakan jalan menuju Allah itu bermacam-macam. Kami juga benar juga, Kristen juga benar juga. Atau sebab mereka setiap agama benar. Yusyabihuna dzalika bi madzhab al-a'immah, mengatakan seperti madzhabnya para ulama itu. Kalau kita meyakini, mereka masih orang muslim. Mereka mengatakan fa'inu wa ikan ahadul madzhab. Mereka walaupun salah satu dari madzhab, ya, merujukkan satu dari yang lain. Tetapi madzhab yang lain bukan kafir, kan demikian. Mereka beranggapan seperti itu. Ini adalah salah. Madzhab seperti ini adalah salah. Dalil yang pertama adalah, ya, fa'innahu kama ulima ilman dzuriyyan, ketahui ilmu secara doruri, mutawatir, bahwa Nabi SAW mengajak orang muslim untuk beriman. Ini yang pertama. Ya, tadi dalil kita sebutkan, Nabi mengajak mereka semua untuk beriman. Bahkan Nabi mengatakan tadi hadis, tidak ada orang Yahudi atau Nasrani, ya, yang tidak mengikuti aku kecuali kafir, jelas. Kemudian yang kedua, wa annahu jada ahlul kitab. Nabi berperang kepada ahlul kitab. Kalau mereka benar, tidak akan mungkin diperangi. Ya, diambil hartanya dan sebagainya. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyerang Bani Qainuqa, demikian juga Bani Nadir, Bani Quraidah, orang Khaibar yang ada di sekitar Mekah dulu di habis itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum keluar ke Persia, Romawi dan sebagainya, sekitar Madinah dulu diawali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka boleh yang menganggap itu adalah benar, ya tidak mungkin Nabi merangi. Ini ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerang mereka dulu. Disebutkan pertama adalah menyerang Nabi mengepung Bani Qainuqa, dikepung. Ya. 15 hari. Kemudian mereka tersingkir sampai Adriat. Yang kedua Bani Nadir. Ya, semoga Bani Nadir itu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sofiyah dari anak kepala suku yang ada di Bani Nadir ini. Tahun yang ke-7. Dikepung juga, kemudian mereka kalah. Ya, kemudian turun surat Al-Hasyr. Kemudian Nabi mengepung juga Bani Quraidah. Yang situ ada hadis yang terkenal. Jangan kalian sholat kecuali kalau kalian sudah sampai ke tempat Bani Quraidah itu. Ya. Ini menunjukkan apa? Bahwa mereka itu wajib beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu salah, kan demikian. Ini sifat mereka ada juga. Kami kan juga benar juga demikian. Jawabannya tadi. Kemudian juga disebutkan tadi hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi diutus untuk umat semuanya. Ini diantara jawaban saya sudah Ibnu Taimiyah. Jadi alasan mereka bahwa kemudian mereka boleh untuk kemudian memilih, ya, sebagaimana madhab-madhab, maka ini adalah salah. Sebutkan oleh Syekh Muhammad As-Singkiti, Tamulatul di Adwal Bayan, kisah perdebatan antara seorang ulama dengan orang Kristen, orang Yahudi. Sebutkan di halaman 414, jilid yang pertama. Sebutkan bahwa ada seorang Nasrani, dia berdiskusi dengan seorang ulama kaum muslimin. Dia mengatakan, Nadharani fil Islam, mari kita berdiskusi tentang Islam dan Masihiyah, Kristen, Isa al-Masih, mana lebih afdol? Orang Nasrani mengatakan, halumma ila munadhara fi dhalik, mari kita berdiskusi. Kemudian orang Nasrani mengatakan, apakah sesuatu yang disepakati itu lebih didahulukan daripada yang berselisih? Ya, ini sesuatu yang sepakat itu kita dahulukan. Jadi kalau terjadi diskusi itu didahulukan yang sepakati dulu. Kalau sesuatu yang tidak sepakat, tidak mungkin kita diskusi. Jadi kita yang sepakat dulu, kita diskusikan. Maka ulama ini mengatakan, iya, tidak apa-apa. Yang kita sepakati, yang kita diskusikan. Maka Nasrani mengatakan, idan yulzimukum ittiba' Isa. Kalau demikian, kamu harus mengikuti Nabi Isa dan meninggalkan mengikuti Muhammad. Li'anna nahnu wa antum nattafiqu 'ala nubuwwati Isa. Karena kita semua sepakat sama-sama bahwa Isa itu nabi. Benar ucapan dia ini benar. Ya. Adapun kami tidak mau mengikuti kamu. Kenapa? Karena kamu tidak meyakini, karena aku tidak meyakini kenabian Nabi Muhammad. Dia bilang gitu. Jadi kita sepakat bahwa Nabi Isa itu kan nabi. Sudah, harus kamu ikuti Nabi Isa. Kalau aku enggak, kenapa? Karena aku tidak sepakat tentang Muhammad. Bakalan Muslim, ya. Kemudian ulama ini Muslim mengatakan, antumuladi tamtaniuna min ittiba' muttafaq alaih. Kamu sendiri sebenarnya yang tidak mau mengikuti yang sepakat. Memang kita harus berdiskusi sesuatu yang sepakat, tetapi kamu sendiri yang tidak mau mengikuti sesuatu yang sepakat. Li'anna al-muttafaq alaihi alladhi huwa Isa, karena yang kita sepakati itu Nabi Isa, ya. Itu adalah dia sudah mengatakan, qala lakum, mengatakan kepada kalian. Ini masalahnya kalian tidak mau apa? Mengikuti yang kita sepakati. Karena Nabi Isa yang kita sepakati itu mengatakan dalam Al-Qur'an, "Umbasyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismihi Ahmad." Mengabari tentang datangnya seorang rasul yang datang setelahku namanya Ahmad, yaitu Nabi Muhammad, Muhammadur Rasulullah dalam surat yang lain. Muhammad itu adalah utusan Allah. Ya, kalau kalian benar-benar mengikuti Isa, benar-benar mengikuti, niscaya kalian akan mengikuti Muhammad, karena Nabi Muhammad menyebutkan tentang ucapan Nabi Isa bahwa nanti akan Nabi, akan datang Nabi namanya Muhammad. Jadi demikian, namanya Ahmad. Berarti ini tampak bahwa kalianlah yang salah. Maka disebutkan pangkota an-Nasrani. Orang Kristen ini dia diam. Ini demikian. Insya Allah tentang pembahasan kita, ya. Disebutkan juga di situ ada permasalahan lainnya, tapi kita cukupkan. Kita baca buku yang lain.